Ini adalah pertemuan yang ketiga dalam kajian kita Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani al-mab'uthi rahmatan lil'alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala: wa la tanjusu qullatal ma'i bi muraqati najasin. Imam Nawawi kemudian beralih kepada hukum air yang berikutnya setelah kita mengetahui hukum air mutlak, hukum air berubah dengan benda yang suci, hukum air musta'mal, dan hukum air musyammat. Kemudian beliau pun mengatakan, adapun air yang sebanyak 2 kulah, insyaAllah nanti akan kita lihat berapa 2 kulah, sedangkan air yang jumlahnya 2 kulah, tidak ternajisi dengan dimasuknya najis ke dalamnya. Jadi air yang sebanyak 2 kulah, air mutlak yang sebanyak 2 kulah, apabila masuk najis, maka dia tidak ternajisi. Tidak menjadi hukumnya najis. Kapan itu? Apabila air itu tidak berubah. Apabila air itu tidak berubah. Baik. Panajisun. Apabila najis itu mengubah air 2 kulah, ditanya najisnya sangat kuat, najisnya sangat banyak, sehingga air 2 kulah pun berubah. Maka air itu menjadi air najis. Atau lebih cocoknya kita namakan air mutanajis. Air yang terkena najis. Fa'in zala tawayyuruhu binafsihi au bina'in uharam. Apabila kemudian air yang 2 kulah itu yang dimasukkan, yang termasuk najis, kemudian berubah lagi kembali menjadi sifat air mutlak kembali. Apakah gara-gara lamanya terendam, ataupun gara-gara terkena sinar matahari, ataupun gara-gara yang lain, yang penting berubah sendirinya. Berubah sendirinya, maksudnya berubah kembali menjadi sifat air mutlak. Dan yang kedua, apabila berubahnya kembali menjadi sifat air mutlak dengan dimasukkan air yang lain, air 2 kulah atau najis, dia tidak, kalau tidak berubah tidak bernajis. Kalau berubah menjadi sifat-sifat najis, dia menjadi air najis. Kapan air najis ini berubah menjadi air suci kembali, air mutlak kembali? Yang pertama, apabila hilang sifat najisnya. Bagaimana hilangnya? Yang pertama, hilang sendiri. Yang kedua, hilang gara-gara ditambahkan air yang lain. Ditambahkan air yang lain sehingga hilang sifat najisnya, maka ini kembali menjadi suci. Kembali menjadi suci. Baik. Atau adapun kalau berubah baunya, ataupun berubah dari tadi bernajis menjadi hilang bau najisnya, hilang warna najisnya, bukan dengan air, bukan dengan sendirinya, namun gara-gara dimasuki misik, minyak wangi, ataupun za'farat, itu juga bahan pembuat minyak wangi, maka ini tetap tidak mengubah sifatnya menjadi suci, dia tetap najis. Kenapa? Karena berubahnya dari bau najis menjadi bau wangi bukan gara-gara najisnya sudah tidak ada, cuma gara-gara dia kalah dengan parfum itu. Mungkin seandainya parfumnya lebih sedikit, maka bau najisnya pun masih ada. Misalnya bercampur dengan sabun, bercampur dengan deterjen, maka dia walaupun bau najisnya sudah tidak ada lagi, karena kalah dengan bau sabun, namun dia tetap air najis. Kenapa? Karena masih ada sifat najisnya, cuma gara-gara kalah saja dengan benda-benda yang suci tadi. Wakana turabun majisun fil awhari. Nah, begitu juga apabila dicampuri dengan tanah, apabila dicampuri dengan kapur. Jisun di sini bisa dikatakan kapur ataupun bahan pembuat jib ataupun sejenisnya, baik itu semen dan lain sebagainya, apabila air yang tadi dua kulah yang sudah bercampur dengan najis tadi kemudian berubah menjadi najis, dicampur dengan tanah, dicampur dengan kapur, sehingga bau najisnya hilang, sifat najisnya hilang, maka itu tetap airnya bernajis. Ini adalah pendapat yang adhhab, yang paling kuat di antara ucapan Imam Asy-Syafi'i. Wadulahuma yajuzu bil mulaqam. Nah, adapun air yang kurang dari dua kulah, tadi berbicara tentang air dari dua kulah. Air dua kulah pada asalnya tidak bisa dinajisi. Namun kalau berubah baru ternajisi. Adapun air yang kurang daripada dua kulah, maka dengan sekadar masuknya najis ke dalamnya, maka langsung berubah menjadi air najis. Walaupun dia tidak berubah. Sa'in barallahumma bima'in wa la tawajjura bihi fa tahurun. Namun air dua kulah tadi, air yang kurang dari dua kulah tadi, apabila masuk najis belum berubah, dia jadi air najis. Namun apabila air najis tadi yang kurang dua kulah, sekarang kurang dua kulah, kurang dua kulah, masuk najis, tidak berubah. Hukumnya adalah air najis juga. Namun apabila air najis ini dikumpulkan, masukkan ke sini sehingga menjadi dua kulah dan tidak berubah, menjadi suci kembali. Dengan syarat apa tadi? Wala taghayyur. Tidak ada perubahan-perubahan. Yang penting dua kulah. Jadi standar yang menurut Syafi'iyah dan jumhur, di sini mengatakan standarnya air masuk najis kapan dia suci kalau tidak berubah, standarnya bukan gara-gara perubahan, sebenarnya gara-gara ukurannya dua kulah. Kalau kusira biirari tahurin salat yabdukuma lam yathhar. Ini air masuk najis tadi tidak berubah, dia tetap najis. Dicampur air yang masuk najis juga, cuma tidak berubah, air semisal dengan dia, sampai dua kulah, jadi suci kembali. Sekarang, kalau air yang sedang terkena najis, namun tidak berubah, dimasukkan kemudian air suci. Bukan air suci. Cuma setelah dimasukkan air suci, masih kurang dua kulah. Apa hukumnya? Lam yathhur, ini juga belum suci. Kenapa? Ukurannya belum sampai dua kulah. Yang tadi beliau memisalkan air yang sama, air yang dimasukin najis namun belum berubah, kalau dicampur jadi dua kulah, jadi suci. Kalau belum berubah, kalau tetap tidak berubah. Air yang kurang dua kulah dimasuki air suci, namun belum sampai dua kulah, tidak tetap tidak suci. Nah, yang lain, yang kedua kemungkinan lagi, setelah kita membuatnya. Apa kemungkinan yang kedua? Yang ketiga, air yang kurang dua kulah, kena najis, tidak berubah najis, apabila dicampur dengan air sebisanya, belum sampai dua kulah juga, hukumnya apa? Tidak suci. Begitu juga, air yang kurang dua kulah, kena najis, tidak berubah, dia ada najis, dimasuki air suci, sampai dua kulah, jadi ada empat kemungkinan. Boleh cuma membahas satu dan tiga kemungkinan. Yang kedua, kita bisa mengetahui sendiri dengan taksimul akli. Baik. Waqila tahirun la tahurun. La tahurun. La tahurun. Tidak. Ada yang mengatakan, waqila ada qaul dhaif. Ada wajhul dhaif. Bahwasanya air yang tidak berubah, kurang dua kulah, tidak berubah, terkena najis, maka air ini adalah tahir. Apa tahir? Seperti air muntah. Dia suci, namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Namun beliau mengatakan ini tahir. tapi yang menjadi najis. Baik, ini berapa jumhur? Dan juga syafi'i berapa jumhur? Baik. Mustafna maisatun la jamalaha za'ilun. Fala tunujjiza ma'i'an ala al-mashhuri. Fala tunajjitu ma'i'an. Fala tunajjitu ma'i'an ala al-mashhuri. Baik. Sekarang beliau melihat apa saja jenis najis yang masuk ke dalam ini yang bisa menyebabkan air tersebut menjadi najis. Beliau mengatakan seluruh najis kecuali seluruh najis, nanti ada pun najis-najis akan kita bahas di bab najis tersendiri. Seluruh najis membuat air itu menjadi najis apabila kurang dari 2 kulah dimasuki dengan air itu, kecuali maitatun la damalaha zahid, hewan, bangkai hewan yang tidak punya darah, seperti serangga. Ini maksudnya darah di sini adalah darah yang mengalir. Jadi kalau hewan-hewan itu mati masuk ke dalam air dan dia sedikit, itu tetap tidak menjadi najis. Kenapa? Karena pengecualian najis dari hewan ini tidak membuat jadi najis. Berarti bangkai hewan yang tidak punya darah, maka bangkai tersebut tetap suci. Baik. Wakadha fi qawlin najatun la yudrikuhu barakun. Demikian juga wakadha fi qawl. Berarti ini menunjukkan wajhun dhaif. Ada yang mengatakan cuma dhaif. Bahwasanya begitu juga sama dengan bangkai hewan yang tidak punya darah, yaitu najis. La yudrikuhu barakun. Ada pendapat yang dhaif yang mengatakan bahwasanya najis ini sama dengan main satu la dama laha sahib. Maksudnya sama-sama najis ini maku, sama-sama najis ini tidak menajiskan. Apa itu najis lalu itu toh? Najis yang tidak nampak dengan mata. Tidak kasat mata sebenarnya. Apa itu najis tidak kasat mata? Dalam syarah yang dimanjalkan seperti najis yang apabila jatuh ke dalam kain, maka tidak akan nampak. Saking halusnya. Apa contohnya? Contohnya kalau kita lihat lalat. Lalat berdiri di atas kotoran. Kita jelas lihat ada sekumpulan lalat berdiri di atas kotoran. Kemudian lalat ini terbang kembali, ini kita lihat nyata. Tidak ragu-ragu lagi, ini pasti tadi lalatnya berdiri di atas kotoran. Terbang lalat ini berdiri di atas baju kita. Baju kita jadi najis atau tidak? Ini kalau orang katakan. Ada begitu juga yang misalkan seperti bersihkannya kencing yang halus, ya. Bukan bersihkan kencing yang benar-benar banyak kencingnya, enggak. Bersihkan kencing yang halus sedikit sekali. Tidak nampak. Tanda yang nampaknya itu seandainya warna baju dengan warna kencing beda, tetap tidak kelihatan. Beda kalau misalnya warna baju kuning, warna kencing kuning, itu wajar nggak kelihatan. Tapi warna baju putih, warna kencing kuning, tetap nggak kelihatan. Ini dinamakan najis la tudrikuhu barakun. Nah, dalam kitab Al-Haram dikatakan najis ini sama dengan maitatun la damalaha zahid, tapi ini qadha'. Qadha', baik. Berarti yang rodinya apa? Dia tetap najis. Tetap kalau sekarang ini tetap najis, tidak seperti ini. Ah, dikatakan wajhun dhaif yang mengatakan najis ini sama dengan najis maitah la damalaha zahid. Berarti yang rajihnya apa? Wassahih khilafu wassahih au ashah khilafu. Qultu dzal qaul afdal wallahu a'lam. Ini muharrar. Perkataan muharrar yang ini mengatakan wajhun dhaif. Imam Nawawi mengatakan inilah yang benar. Bahwasanya yang benar kata Imam Nawawi, najis yang tidak kasat mata sama dengan maitatun la damalaha zahid. Apa maksudnya apa? dimaafkan. Karena apa? Masyaqqatul ihtiraj, sulit untuk dihindari. Terdapat siapa ini? Imam An-Nawawi. Nah, di sini mulai beliau mengatakan, pertama sekali beliau mengatakan kultu, beliau mengatakan berbeda dengan pendapat Imam Ar-Rafi'i di dalam Al-Muharraq. Wal jari karakidin wa fil qadimi la yanjusu bila tawayyurin. Wal jari karakidin. Ini pendapat pendapat al-jadid. Kurang dua kolam. Tenang aja. Langsung. Nanti sini. Kurang dua kolam, tenang aja, langsung. Airnya apa? Air terbina. Sekarang masalahnya air mengalir. Sungai, senyap. Kalau air sungai ini kita kumpulkan, jumlahnya? Siapa yang perlu kumpulkan air sungai? Satu orang karena kerjaan tadi. Air sungai panjang, sungai panjang. Kalau dikumpulkan air sungai, dia menjadi lebih dari dua bulan. Cuma beliau mengatakan, peran apa? Air sungai yang mengalir ini sama halnya dengan air yang tidak mengalir dalam hal dua kulah ataupun kurang dua kulah. Baik, kalau air yang tidak mengalir enak, standarnya kan dia terus. Bagaimana standar air yang mengalir? Dua kulah atau kurang dua kulahnya. Bukan jumlah seluruh volume sungai, namun yang disebutkan di dalam syaratnya adalah derpaan, bergelombang. Sulit ya? Allah Allah, ini bukan bergelombang. Kalau satu gelombangnya itu, dikatakan itu, dapaan berarti kan gelombang artinya. Nah, fa'inkana tujuh ahwah hidah min kutab dan hukum lezat, dan tanjus bimula khatim najib. Sekarang ada najib di sini. Ada najib di sini. Kalau setiap air yang lewat, pasti akan melewati najib itu. Airnya tidak berubah. Karena saking banyaknya. Cuma sekali gerakan air itu kurang dari dua kulah. Maka beliau mengatakan sama saja. Air mengalir ataupun air yang tergenang sama-sama harus dua kulah. Apabila terkena najis dan belum berubah baru dia dinamakan suci. Apa standar air yang mengalir? Satu kali gelombang. Sulit ya? Tapi yang seperti ini namanya ya antara mazhab Syafi'i dan ini memang pendapat jadi. Adapun yang qadim mengatakan air yang mengalir tidak sama dengan air yang tergenang. Air yang mengalir standarnya adalah berubah atau tidak. Sedangkan air tergenang standarnya adalah berubah atau tidak. Baik. Wal qullatani khamsu li adrirqin babadiyyin Tafriban bin Aflahi. Nah, karena apa? Ukuran dua kolam. Dua kolam kalau dia mengatakan 500 ritol. Bukan liter, ya. Ritol. Nah, apa ukuran ritol? Disebutkan dalam salahnya adalah ternyata ukuran ritol itu ukuran berat. Bukan ukuran kolam. Dia adalah 128 plus 4 per 7 gram. 3. 3 apa dia sama? Dia sama, dia sama. Lupa sama. Dia sama. Nah, kalau apa yang dia sama, berarti berat. Maksudnya, volume sebesar berat ini. Itu yang tak terlibat ya. Jadi ini tidak dipanggil lagi. Ukuran-ukuran seperti ini tidak dipakai lagi. Namun yang saya dapatkan dari jurnal jurnal Departemen Kehakiman Saudi Arabia ada yang membahas masalah ukuran-ukuran syar'i dan beliau menempatkan hadir yang namanya satu liter kah, dua kullah itu adalah 284,8 liter. Kalau muhaddits kitab ini mengatakan 190 liter. Nah ini kalau kita dapatkan dari jurnal. Jurnal ini yang bisa download di internet. Namanya Majalatul Adl. Dari Departemen Kehakiman Wizaratul Adl Saudi Arabia. Ada, ini semua adalah takriban ya. Di sini disebutkan takriban fil Allah. Ada dua pendapat yang kuat di sini. Dua wajib yang kuat, namun yang paling sahih adalah dia mengatakan 500 ritol tempat terjadi. Baik. Nah, inilah khulafah dari yang semuanya ini. Khulafah dari ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi Mihat ini adalah yang pertama ayat mutlak. Yang pertama ayat berubah dengan benda suci. Dua ayat mutakmal. Tiga ayat mutakmal. Ya, yang kelima ayat bercampur najis. Ayat mutlak hukumnya apa? Suci, mansukh, ikan. Ini suci, tidak mansukh, ikan. Ini suci, mensucikan, namun makruh. Makruhnya dalam segi kesehatan. Yang tercampur lagi, najis. Ini apabila kurang dua kullah yang berubah dengan benda suci dan air utama. Suci tidak mensucikan kalau kurang dua kullah. Berarti sekarang air tidak bisa dipakai suci di antara yang lima ini apa? Ini air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci di antara yang lima ini. Pertanyaannya, kapan kita kapan berubah menjadi kita mensucikan kembali? Bisa mensucikan kembali apa? Dua pulang, menjadi dua pulang dan tidak berubah. Jadi bukan tidak berubah, bukan hanya dua pulang, harus ada dua ini lagi. Harus sampai dicampur sampai dua pula dan tidak ada perubahan lagi. Inilah kesimpulan dari ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Baik. Nah, apa standar berubahnya air? Baik dengan benda yang suci ataupun najis, standarnya adalah berubahnya rasa, berubahnya warna air, dan berubahnya bau air. Itulah standar berubahnya air. Baik menjadi suci tidak mensucikan atau menjadi najis. Baik, lanjut. Walau istabah ma'um tahirun binajisin istahadah. وتطهر بما ظن طهارته. Soalnya permasalahan al-yaqin ataupun al-yaqin la yaghlu bi syak atau masalah ijtihad di dalam memilih antara dua. Itu biasanya berijtihad memilih antara dua fatwa, sekarang ijtihad memilih antara dua ayat. Apabila ijtihad maka dan makanan itu najis. Air yang pernah yang awalnya suci bercampur dengan najis. Karena nanti ada pun yang benar-benar najis akan disebutkan juga masalah berair. Ragu antara air suci dengan kencing. Kita tahu ada dua bejalan, jadi semuanya kurang dari dua kulai. Ada dua bejalan yang disiapkan, ada yang satu suci, ada yang satu yang mutan najis atau mutan emas. Ini tidak bisa digunakan untuk bersuci, ini najis, ini suci dan tidak bersucikan. Cuma sekarang tapi, yang mana air mutlak, yang mana air yang mustamal atau najis ini. Apa kata beliau? Kalau rabu dan luar malam, istihad. Silakan sekarang kita beristihad. Terserah bagaimana caranya. Baik melihat, mau berpikir dari awal, kemudian melihat kira-kira bertanya ke orang lain, tadi timbanya yang mana untuk yang ini, dan terserah, pokoknya istihad. Berusaha untuk mencari yang sesuai kebenaran. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa tatahhara bima dhanna taharatuhu. Kemudian setelah istihad, maka hasilnya adalah keluarnya adalah dhann. Kalau keluar masih dhann, belum ya yakin, tapi kan ada kemungkinan salah. Itu bedanya antara dhann dengan yakin. Kalau dhann, saya lebih cenderung ke sini, cuma kayaknya masih benar yang itu. Cuma kebenaran yang ini lebih besar. Itu beda yang tambah kuat dengan yakin. Kalau yakin, sudah, ini yang benar. Itu pasti salah. Baik. Kalau yang keluar dari sisi ini adalah kebon, maka beliau mengatakan di amal. Beliau tidak bicara setelah yakin. Kalau yakin, pasti diamalkan. Ini sekarang masalah kebon. Tidak akan terlakon dengan yakin. Bapak harap imam bon dan bapak harap. Maka kalau dia yakin yang ini, bersuci dengan ini. Baik. Wakilah in qadara ala zahirin bi yaqinin fala. Ada pendapat wakilah, ada pendapat yang dhaif mengatakan kalau adanya dia itu ikhtiar lah. Kan ada air yang lainnya ada. Air itu mungkin ada. Untuk apa boleh ikhtiar? Kalau mengatakan enggak boleh ikhtiar. Karena dia mampu untuk mengambil air yang suci yang lain. Imam beliau mengatakan ini pendapat dhaif. Yang benar adalah walaupun ada air yang lain yang suci yang bisa kita dapatkan, yang secara yakin suci, tetap kita boleh beristihad walaupun hasilnya terlontor. Jadi yang tidak membolehkan istihad di sini harus memakai air yang suci yang lain untuk dapat tuai. Jadi kemudian berpendapat tetap masih boleh untuk beristihad walaupun ada sumur di sampingnya, walaupun ada sungai di sampingnya, tetap boleh istihad. Baik. Wal-a'ma kebatirin fil-awhari. Orang yang beristihad, yang boleh beristihad, baik dia buta maupun bisa melihat sama. Karena untuk beristihad di sini bukan hanya memasukkan indera penglihatan. Bisa dengan indera-indera yang lain. Nah, bisa dengan penciuman, bisa dengan bertanya ke orang lain, dan lain sebagainya. Bisa dengan merasakan. Yang jelas, orang buta dengan orang yang melihat sama halnya dalam beristihad di sini. Al-ma'un wa bawlun lam yajtahid ala sahih. Yang tadi adalah air yang suci antara air suci dengan air yang mutanajis atau air mutanajis. Boleh beristihad. Sedangkan yang kedua adalah antara air yang suci dengan kencing, bau. Misalnya ada air kencing yang terkumpul, apa dikumpulkan wallahu a'lam. Yang kemudian berubah. Yang dari warnanya kuning menjadi bening, yang dari baunya penting menjadi bau tambah tidak berbau dan sebagainya. Intinya mirip air. Ada kencing, mirip air, ataupun air-air najis yang lain, ataupun najis yang lain. Ini kata beliau tidak beristihad. Kenapa? Karena pada dasarnya bau ini afluhu laisa ma'an. Kalau air mutan najib tadi, air mustamal tadi, pada asalnya air itu berubah menjadi tidak bisa mensucikan. Kalau yang ini, pada asalnya bukan air yang bisa mensucikan. Bahkan bukan air suci. Maka, ini tidak perlu beristihad di sini. Apa yang kita lakukan kalau terjadi dua hal ini? Waktu itu? Dan itu kenapa? Apa yang kita lakukan? Campur. Jangan beristihad dicampur. Setelah dicampur, tayamum. Hah? Lumayan tayamum. Lumayan tayamum. Oke, kenapa campur dulu? Kenapa nggak tayamum langsung? Kenapa campur dulu? Karena kalau antum langsung tayamum, belum antum campur, berarti antum bertayamum ada air mutlak. Sedangkan tayamum tidak boleh kalau ada air suci. Kenapa boleh tayamum kalau ada air suci? Kapan boleh tayamum kalau tidak ada air? Nah, itu apa tayamum? Air ada. Cuma ragu yang mana. Agar nggak ragu lagi, gimana caranya? Campur. Karena aku lagi tidak yakin lagi, ya kan? Fokus sekali jadi. Au wa ma ubarid wa ma uwadid wa'in wa ma uwadid tawadda'a bi kulli marrah. Tadi tau. Sekarang satu antara mahu dengan ma'wa. Ma'u wa'in. Kalau penjual air air mawar. Kalau penjual air mawar apa namanya? Al-mawardi. Iya. Mawar itu penjual air mawar. Nah, sekarang ragu juga antara air yang suci dengan air ya, air mawar. Ini karena tidak ada istilah dalam hal ini. Kenapa? Sama, karena asluhu laisa ma'an. Kenapa? Karena dia adalah air yang keluar dari bunga mawar. Apa? Tadi seperti mawar. Madunya mawar. Ini bukan air pada asalnya. Beda dengan air mutamar, air bercampur. Rasanya air mutlak bercampur dengan najis. Asalnya air mutlak bercampur dengan tinta. Asalnya air mutlak kemudian dipakai untuk mencuci di mutamar. Kalau ini asalnya bukan air. Contoh lain misalnya kita bisa katakan air kelapa, ma, najis. Yakin ini ada air yang disediakan air kelapa, ada sedikit air tohu. Udah agak lama. Kamu kita yang mana? Cium bau sama semuanya, kena bening sama semuanya. Yang mana? Kata beliau tidak boleh setia lagi. Kenapa? Kenapa? Ada salah satu yang tidak ada asal untuk beristihad, yaitu air. Apa yang dilakukan? Saya mama tawaddu bi kulli marrah. Beda dengan air najis tadi yang harus dicampur. Kalau ini caranya bagaimana? Wudu dari sini kali, dari sini kali. Kenapa? Kalau untuk wudhu dari sini saja, jangan-jangan ini ya, suci. Kalau wudhu dari sini, jangan-jangan ini ya, suci. Kata beliau, wudhu dari sini sekali, dan suka. Kenapa tidak dicampur? Kalau dicampur, menjadi air mutaghayyir yang tidak air mutlak, yang suci dan tidak mensucikan. Jadi satu air yang tidak bisa mensucikan. Kalau ini masih ada dua kemungkinan. Ini mensucikan atau ini yang tidak mensucikan. Waktu ini lalu ada istihad. Nah, ada pendapat yang lain yang mengatakan boleh beristihad juga seperti air tawur dengan air musta'mal ataupun air mutanajis tadi. Namun beliau mengatakan ini wajib. Nah, sekianlah untuk hari ini. Wallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.